selamat sore. Jangan pura-pura. Lo juga, selamat sore. Jangan pura-pura engkau menangis. Jangan pura-pura engkau bersedih. Kebencianku tak dapat ku tukar dengan air mata. Sakit di hatiku bakal disajar oleh tajamnya pisau berkarat. Aku bukan bersedih karena pernikahanmu. Yang membuat kecewa harus tahu aku. Sekian lamanya bercinta denganku, tapi kau menikah dengan orang lain, kejam dan teganya alasanmu saja. Karena terpaksa, ku tahu semua dusta belaka. Aku bukan bersedih karena pernikahanmu. Yang membuat kecewa kau dustai aku. Sekian lamanya bercinta denganku, tapi kau menikah dengan orang lain, kejam dan teganya alasanmu saja. Karena terpaksa, ku tahu semua dusta belaka. kebencianku tak dapat kau tukar dengan air mata. Sakit di hatiku bagai disayang oleh tajamnya pisau berkah.